genep ketika aku munduk mandang. Tak ingat kundai riwayat cintaku je suram. Kadang mahantis angat ku kemi danu mate. Amun ku mingat kemanis pakat janji kue. Kue bajanji akan cagar belum hinje. Dia akan berpisah sampai menutup mate. Tapi janji kue bayar tinggal janji. Rencanaku belum hinje denganmu dia jadi. Sampai jatun angat belai kuku mandari. Menyene kabarmu cagar batatai unjung kursi. Biasa kilau aku jatun kelabih jatun hati kelabih engku. Aku sadar dengan genep kakuranku. Jadi ya pantas berharap belum hinje denganmu. Takdir nasib berengku harus maiklas ikau ulu beken tempu. Bahayak hantis dan umatanku nanturu. Doaku semoga pembelum murui rayu. Bahayak hantis dan tanku menjatuh. Nabe kulengem selamat berpisah sayangku. Biasa kilau aku jatun kelabih jatun hati kelabih engku. Aku sadar dengan genep kakuranku. Jadi ya pantas berharap belum hinje denganmu. Takdir nasib berengku harus maiklas ikau ulu beken tempu. Bahayak hantis dan umatanku nanturu. Doaku ambelum murui rayu bahaya hantis danum matan kuman jatuh nabe kulengem selamat.